فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita masih di pasal tentang irtibatul khairi wa syarri bil amal. Hubungan keterkaitan antara kebaikan, kejelekan dengan amalan. Ya, hendak beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala jelaskan kepada kita bahwasanya di sana ada keterkaitan, ada keterhubungan antara sebab dan akibat. Antara sebab dan akibat. Nah, dan Al-Qur'anul Karim ayat-ayatnya berisi tentang hal-hal yang demikian, penuh terkait dengan sebab dan akibat. Terkadang datang dalam bentuk syarat, bentuk syarat, konteks sighah asyart wal jaza, syarat dan juga balasan. Terkadang juga datang dalam bentuk dengan memakai lamu ta'lil. Kata beliau rahimallahu taala, wa taratan yati bi lami ta'lili, bahwasanya di dalam Al-Qur'an keterhubungan antara sebab dan akibat itu terkadang bentuk ayatnya datang dengan memakai lam ta'lil. Lam ta'lil yang menunjukkan adanya pemicu. Sebab mengapa mereka mendapatkan atau pemicu dari sebuah perbuatan, sebuah amalan. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadadzakkara ulul albab. Kitabun Al-Quran ini, kitab ini Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, yang penuh dengan berkah, supaya. Nah, lamu ta'lil ya, menunjukkan supaya atau agar, supaya mereka mentadabburi, merenungi, memikirkan ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang memiliki akal itu bisa mengambil pelajaran. Sebab dan akibat. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran supaya orang-orang itu bisa mentadaburinya dan mengambil pelajaran yang ada di dalam Al-Quran, orang-orang yang berakal. Tidak diturunkan bes begitu saja, tidak ada maksud dan juga tujuan. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Sebelumnya, وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Dan demikianlah kami jadikan kalian wahai kaum muslimin ummatan wasata, umat pertengahan, umat yang adil, umat pilihan. Litakunu syuhada'a 'alan nasi, supaya nanti kalian itu menjadi saksi-saksi atas umat-umat sebelumnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian itu sebagai umat yang wasat, pertengahan, pilihan, umat yang paling adil, supaya kalian nanti bisa menjadi saksi atas umat-umat sebelumnya. Nah, sebagian para ulama mengatakan ini sebagian dalil yang menunjukkan bahwasanya umat ini adalah umat terbaik dari seluruh umat-umat yang ada. Mereka akan dijadikan saksi atas umat-umat terdahulu bahwasanya para rasul-rasul itu mereka telah menyampaikan risalah kepada segenap umatnya. Nah, maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan saksi bahwasanya segenap para rasul telah menyampaikan risalah kepada umatnya. Wa yakunar rasulu alaikum syahidan, dan supaya rasul itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kalian. Menjadi saksi atas kalian. Nah, kemudian wataratan yati biadati kai allati lita'lil, dan terkadang ayat itu datang dalam bentuk menggunakan perangkat kai yang memiliki makna ta'lil, sama supaya dan agar, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, kai la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Ayat ini terkait dengan fai, harta rampasan perang. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura. Walillahi wa lirasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakini wa ibn as-sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Bahwasanya harta rampasan perang itu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kalian dari beberapa kampung, falillahi untuk Allah subhanahu wa ta'ala, wali rasul untuk rasul, wali dil kurba dan untuk kerabat, karib kerabat dari rasul, wal yatama orang-orang yatim, wal masakin dan untuk orang-orang miskin, kai supaya harta rampasan perang itu la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, supaya harta rampasan perang itu tidak berputar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian. Nah, ini di antara pembagian harta rampasan perang fai. Dan ini boleh. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh mengambil fai, harta rampasan. Ini dikenal dengan istilah al-khumsu, al-khumus, seperlima dari harta rampasan perang. Jadi seperlima dari harta rampasan perang itu adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat Rasul, untuk yatim, kemudian untuk orang-orang miskin dan ibnu sabil, selebihnya untuk mujahidin, untuk tentara yang berperang. Ini namanya al-khumus, seperlima. Seperlima dari harta rampasan perang. Nah, tetapi ayat ini juga banyak disalahgunakan orang-orang Syiah. Ya, untuk Rasul, untuk Ahlul Bait, bagi wajib bagi kalian untuk memberikan seperlimanya kepada Ahlul Bait. Nah, orang Syiah, al-khumus, istilah syar'i tapi dipakai oleh mereka. Nah, di sini juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keterkaitan antara sebab dan akibat. Keterkaitan antara sebab dan akibat. Kai la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Harta rampasan perang itu untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kerabat Rasul dan seterusnya, supaya. Nah, ini alasannya, ta'lil. Ini sebabnya. Supaya harta rampasan perang itu tidak hanya berputar untuk orang-orang kaya saja yang ada di antara kalian, yang ada di antara kalian. Wa taratan ya'ti bi ba'i sababiyah, dan terkadang datang dalam bentuk memakai ba' sababiyah, ba' sebagai sebab, huruf ba' sebagai sebab. Ka qawlihi ta'ala dhalika bima qaddamat aydikum. Dhalika bima qaddamat aydikum. Yang demikian itu dikarenakan akibat disebabkan oleh tangan-tangan kalian. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-182. Nah, ini perintah, kalau tidak salah terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi untuk membunuh diri-diri mereka sendiri dan untuk keluar dari kampung mereka. Nah, namun mereka yang melakukan itu hanya sedikit sekali. Hanya sedikit yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka. Mengapa Allah berikan azab? Dzalika bima qaddamat aydikum. Yang demikian itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidaklah pernah berbuat zalim kepada hamba. Kalau Allah mengazab, itu sama sekali Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba, disebabkan karena perbuatan hamba itu sendiri. Nah, kalau hamba itu sengsara, memang dikarenakan perbuatan hamba itu sendiri. Wa qawluhu ta'ala bima kanu yakfurun. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat yang ke-4. Yang demikian itu disebabkan dengan apa-apa yang kalian kufur dengannya. Naam. Wa qawluhu ta'ala, demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 39. Yang datang masih dalam bentuk ba' as-sababiyah. Bima kuntum taksibun. Atau sebelumnya walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan untuk orang-orang yang kafir, yang ingkar, lahum, bagi mereka nanti di hari kiamat, syarabun, minuman. مِنْ حَمِيمٍ, dari air yang mendidih. وَلِيَذُبِلَّهِ, minumannya mereka, مِنْ حَمِيمٍ. Wa'adabun alim, dan azab yang sangat pedih. Mengapa kok mereka mendapatkan seperti itu? Minta minum dikasih minuman air yang mendidih. Mereka juga mendapatkan azab yang sangat pedih. Mengapa? Bima kuntum taksibun. Hal itu dikarenakan, disebabkan oleh apa-apa yang mereka dulu lakukan tatkala di dunia. Wa qawluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dikarenakan mereka mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan mereka mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan masih dengan Bani Israel. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mim yukhrij lana al-ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha, hingga kemudian sampai akhir ayat. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam mengatakan, qala atastabdiluna alladhi billadhi huwa khairul ladhi, apakah kalian hendak menjadikan, menginginkan apa-apa yang sebelumnya kalian telah mendapatkan kebaikan dengan apa-apa yang kalian inginkan itu? Ini kan ketidaksabaran orang-orang Yahudi. Wa in kuntum ya Musa, dan ingatlah tatkala kalian Bani Israel mengatakan kepada Musa, lan nasbiru ala ta'ami wahid, ya Musa, kami enggak akan sabar kalau hanya mendapatkan satu jenis makanan saja. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana, maka berdoalah kepada Allah agar Allah mengeluarkan kepada kami tanaman-tanaman yang ditumbuhkan oleh bumi, mim baqliha, dari sayur mayurnya, wa kithaiha, dari timun, wa fumiha, bawang putih, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, bawang merah. Berdoalah wahai Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan, qala, apakah kalian hendak merubah, menggantikan dengan kebaikan yang telah Allah berikan dengan apa yang kalian inginkan? Kemudian Nabi Musa mengatakan, pergilah kalian ke sebuah kota, nanti kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Waduribat alaihimul maskanatu, waduribat alaihimul dhillatu wal maskanatu wabau bighadabim minallah, dan ditimpakan kepada mereka kehinaan, kerendahan, kemiskinan, waghadabim minallah wabau bighadabim minallah, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Dzalika, baru kemudian disebutkan, dzalika bi annahum yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyina bighairi alhaq, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal ini disebabkan karena mereka itu mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka membunuh para nabi yang tidak dibenarkan. Dzalika bima asaw, yang demikiannya dikarenakan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Nah, keterkaitan antara sebab dan akibat. Wa taratan ya'ti bil maf'uli li ajlihi zahiran aw mahdhufan. Terkadang juga dia datang dalam bentuk maf'uli ajli, objek yang menunjukkan sebab sebuah perbuatan, itu namanya maf'uli ajli. Objek yang dimaksudkan, yang ditujukan untuk menjadikan sebab, sebagai sebab sebuah perbuatan, baik yang nampak maupun yang mahdhuf, yang tidak nampak. Kaqaulihi ta'ala, farajulun wa imra'atani mimman taradawna minasyuhada'i an tadhilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kalau engkau tidak mendapatkan dua saksi dari kalangan laki-laki, maka boleh bagimu untuk mengambil saksi satu orang dari kalangan laki-laki dan dua orang dari kalangan wanita yang kalian sukai. Minasyuhada, ya, dari kalangan saksi, supaya kalau mereka salah satunya salah, yang lainnya bisa mengingatkan. Nah, Abu Said, pertanyaan saya, sekarang mana maf'ul ajlihnya? Farajulum wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadhilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra disebutkan di sini adalah Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dia datang dalam bentuk maf'ul li ajli. Soal aina maf'ul li ajli? Yang mana? Kalau yang atas-atas kan kelihatan ya, ba sababiyah, bima ba. Lam ta'lil kelihatan, li takunu. Kai juga kelihatan, kai la yakuna. Nah, sekarang ini maf'ul li ajli. Mana biasanya? Siapa lagi yang ikut apa? Siapa? Sadaris? Abu Khatimah megang kitab? Tidak. Mana Sadaris? Maful li ajlihnya? Ada yang pegang kitab lagi selain Syaikh Salim? Farajulun wa mra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatudhakira ihdahuma al-ukhra. Kata beliau ini ada maf'uli ajlihnya. Ada yang pegang kitab lagi? Tidak ada. Ketemu, Sadaris? Baik. Maf'uli ajlihnya adalah antadilla an wa ma ba'dahu fi mahalli nasbin maf'uli ajlih. Jadi an setelah an itu fi ta'wilil masdar. An wa ma ba'dahu fi ta'wilil masdar fi mahalli nasbin maf'ulun ajlih. Jadi antadilla itu bisa ditakwil dalam bentuk masdar. Dalla yadillu. Apa masdarnya, Zan? Ah. Irfa' ra'sak. Ayo. Mar. Irfa' ra'sak. Mar. La takhaf. Dalla yadillu dalalan. Aywa. Dalalan. Dalalan ini sebab, maka dinamakan maf'ul li ajli. Dalalan. Kalau kalian tidak bisa mendatangkan saksi dua orang laki-laki, maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Mengapa harus dua orang wanita? Ini sebabnya. Dalalan, supaya kalau mereka dalal, salah, keliru, salah satunya fatudzakira, yang lainnya bisa mengingatkan. Di sini terdapat isyarah juga fadlur rijal 'ala nisa. Nah, laki-laki itu lebih utama dibandingkan wanita. Dan Allah mengutamakan laki-laki di atas wanita. Karena syahadatur rajul ta'dilu syahadatain minan nisa. Persaksian satu orang laki-laki itu setara dengan dua orang dari wanita. Dua orang dari wanita. Nah, sehingga wanita itu tabi'un lirrijal. Wanita itu pengikut bagi laki-laki. Walaisa niddan, dan bukan saingan atau tandingan untuk laki-laki. Nah, ini diantaranya. Di antara yang lain juga yang menunjukkan bahwasanya Allah lebih mengutamakan laki-laki di atas wanita terkait dengan persaksian, terkait juga dengan hak waris. Terkait juga dengan hak waris. Walirijali, bahwasanya laki-laki itu mendapatkan dua kali bagian dari wanita. Walirijali mithlu hadzil umsayyain. Laki-laki mendapatkan dua bagian, sementara wanita mendapatkan setengahnya. Nah, itu diantaranya. Kaqaulihi ta'ala. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala. An taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Ini terkait dengan sumpah yang disebutkan oleh anak cucu Adam sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan, mewujudkan mereka di muka bumi ini. Alastu bi rabbikum, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu bala. Maka anak keturunan Adam itu menjawab, tentu. Qalu bala syahidna, tentu ya Rabb, kami mempersaksikan engkau adalah Rabb kami. Mengapa Allah mengambil perjanjian sebelum mereka kemudian dilahirkan di muka bumi ini? Ini antaqulu inna antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin, supaya mereka nanti pada hari kiamat tidak mengatakan kami terkait dengan yang ini itu lupa atau lalai. Nah, ini juga maf'uli ajli an wa ma ba'dahu fi ta'wilil masdar an taqulu nam fi mahalli nasbin maf'ul li ajli, supaya mereka tidak mengucapkan pada hari kiamat inna kunna an hadha ghafilin, sesungguhnya kami lupa dengan terkait dengan perkara ini. Wa qawluhu, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, an taqulu innama unzila alkitabu ala ta'ifataini min qablina. Ayat ini juga sebelumnya, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Dan kitab ini, Al-Quran, kami turunkan kepadanya yang penuh dengan berkah. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran itu. Wattaqu, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Supaya antakulu innama unzila, supaya nanti kalian tidak mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan, kitab itu diturunkan hanya untuk dua kelompok sebelum kami, bukan untuk kami. Nah, wa taratan yati bi fa'i sababiyah, dan terkadang datang dengan memakai fa'a sababiyah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Surat apa, Suf? Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Surat? Hah? Ad-duha? Mas Ibnu mana, Mas Ibnu? Surat Amr. Asy-Syams. Nah, surat Asy-Syams. Barakallahu fiik. Terkadang memakai fa as-sababiyah. Contohnya fa kadzabuhu, fa yang sebagai sebab. Tatkala faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha, dan tatkala Rasulullah yaitu Nabiullah Saleh alaihi salam mengatakan kepada mereka, biarkan unta itu dengan airnya, air susunya. Nah, Nabi Saleh diutus untuk kaum Ad. Mas Budi, kaum Ad, Sandri, Nabiullah Saleh untuk Abu Nabila. Wanas, kaum Samud, Sam, Samud, Abu Yusuf, kaum Samud, nah. Nabiullah Saleh itu diutus untuk kaum Samud. Nah, kaum Samud itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab apa? Abu Mahmud. Kaum Samud itu dibinasakan Allah dengan fa amma samud fa uhliku bit taghiyah, dengan petir, nah dengan suara yang menggelegar, dengan suara yang menggelegar. Nah, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengatakan biarkan onta itu dengan air susunya, dengan airnya yang bisa kalian manfaatkan untuk mengambil, silahkan dimanfaatkan, kalian perah susunya dari onta tersebut, namun jangan sekali-kali onta itu diganggu. Fakadzabuhu, maka mereka ini kaum Samud mendustakan. Maka mereka mendustakan perkataan Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqaruha, mereka mengganggu, menyakiti. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha, bahkan mereka menyembelih unta tersebut. Kurang ajar enggak? Sudah dibiarkan, dikasih tahu, jangan kalian ganggu, biarkan unta ini, tapi silahkan manfaatkan air susunya. Mereka malah menyakiti unta tersebut. Tidak cukup menyakiti, dibunuh, disembelih. Maka fa sababiyah, fakadzabuhu, dengan sebab mereka mendustakan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka semuanya. Semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa'asaw rasula rabbihim fa akhadahum akhdatu rabbiyyah. Naam. Kayaknya beda ini ya. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum akhdatan rabiyah. Nah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tatkala mereka mendurhakai rasul tersebut, rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami azab mereka. Kami azab mereka. Wa qawluhu ta'ala fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Maka mereka mendustakan. Mereka mendustakan. Mereka berdua. Maka jadilah mereka ini orang-orang yang kami binasakan. Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Dan yang semisal dengan itu, wa nadhairuhu. Wa taratan yati bi adati lamma adalati 'ala al-jaza. Terkadang juga memakai perangkat lamma yang menunjukkan atas keterkaitan perbuatan dengan balasan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, falamma asafuna intaqamna minhum. Tatkala mereka sombong terhadap perintah-perintah kami, maka kami menghukum mereka. Wa taratan yati bi inna wa ma 'amilat fihi ka qawli ta'ala innahum kanu qauman sau'in fa aghraqnahum ajma'in. Sesungguhnya mereka semua adalah kaum yang jelek, maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Terkadang memakai laula adalati ala irtibati ma qablaha bima ba'daha, memakai laula yang menunjukkan hubungan antara peristiwa sebelumnya dengan kejadian setelahnya. Sebagaimana firman Allah, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah sekiranya dahulunya dia tidak termasuk dari orang-orang yang mengingat Allah, bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tinggal di perut ikan itu hingga nanti hari dibangkitkan. Nah, Nabi siapa? Umar. Nabi Yunus alaihissalam. Ini menunjukkan amalan perbuatan soleh yang dulu dilakukan menjadikan akibat dia mendapatkan pertolongan. Laula, kalau sekiranya dulu dia tidak termasuk orang yang saleh, sering mengingat Allah, sering beribadah kepada Allah, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka pasti dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu hingga nanti hari dibangkitkan. Nah, wataratan ya'ti bil law adallati 'ala syart, terkadang juga datang dengan menggunakan law yang menunjukkan adanya syarat. Wa qawlihi ta'ala walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum, kalau seandainya mereka melakukan apa-apa yang diperintahkan dengannya, maka yang demikian itu lebih baik untuk mereka. Wa bil jumlah, maka kesimpulannya, fal Qur'anu min awwalihi ila akhirih sharihun fi tarattubil jazaa'i bil khairi wa syarri wal ahkami al-kauniyati wal-amriyati ala al-asbabi. Wabil jumlah, kesimpulannya bahwasanya Al-Quran itu dari awal hingga akhirnya jelas memuat di dalamnya hubungan antara balasan sebab akibat terkait dengan kebaikan dan keburukan, hukum-hukum yang terkait dengan kauniyah, realita, wal amriyah, dan hukum syar'iyah, semuanya itu terkait dengan alal asbab, sebab akibat. Bal tarattu bi ahkamid dunya wal akhirati wa masalihihima wa mafasidihima alal asbabi wal a'mal. Bahkan keterkaitan hukum-hukum dunia dan akhirat dan maslahat keduanya dan mafsadat dari keduanya, yakni mafsadat dari dunia dan akhirat, itu dikaitkan dengan sebab akibat dan dengan amalan dari seorang hamba. Akhirnya kata beliau rahimahullah ta'ala, wa man tafaqqaha hadhil mas'alata, barang siapa yang dia memahami permasalahan ini, dan ini permasalahan takdir ya, dan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ini terkait dengan permasalahan takdir. Ya, kalau ditakdirkan kenyang, ya kenyang, enggak usah makan. Kalau ditakdirkan masuk surga, ya masuk surga, enggak usah rajin sholat. Nah, dan yang seterusnya dari pemahaman-pemahaman yang keliru. Wa man tafaqqaha hadhihi al-mas'alata, barang siapa yang dia memahami permasalahan ini. Wa ta'ammalaha haqqa ta'ammuli, dan barang siapa yang dia memperhatikan dengan perhatian yang benar. Intafa'a biha ghayatan naf'i, maka dia akan bisa mengambil manfaat dengan manfaat yang sangat besar dari permasalahan takdir ini. Wa lam yattakil 'alal qadari jahlan minhu, dan dia tidak akan bersandar kepada takdir, semata-mata bersandar kepada takdir, berserah diri kepada takdir. Jahlan minhu, dikarenakan kebodohan terhadap takdir. Wa ajizan, dan kelemahan. Wa tafriqan, dan perendahan. Ya, tidak perhatiannya. Wa idha'atan, dan melalaikan, menyia-nyiakan takdir. Fayakunu tawakkuluhu ajizan wa ajizuhu tawakkulan, maka jadilah tawakalnya orang yang seperti ini itu adalah kelemahan. Saya tawakal lah, kalau Allah takdirkan saya menikah, ya menikah misalnya. Tidak berusaha. Mas tawakal. Tawakal yang seperti ini itu menunjukkan kelemahan. Mas tawakal, kalau Allah berikan saya rizki, ya saya rizki nanti datang sendiri. Diem di rumah misalnya. Tawakal yang seperti ini itu adalah kelemahan, kehinaan. Wa ajizahu tawakkulan, dan lemahnya dia itu, dia sangka itulah bentuk tawakal. Bagi orang yang tidak bisa memahami perkara takdir, ya kalau nanti anak saya soleh, ya soleh sendirilah, biarin dia bergaul dengan siapa saja, sekolah di mana aja misalnya. Tawakal yang seperti ini ajizan. Ajizan. Kalau anak saya nanti hafal Al-Quran, ya hafal Al-Quran. biarin aja dia mau di sekolahan dia menghafal Al-Quran apa enggak, di rumah dia diawasi menghafal Al-Quran apa enggak. Nanti kalau Allah takdirkan hafal, ya hafal 30 juz. Nah, dan yang semisal dengan itu, bal al-faqihu kull al-faqihi alladhi yaruddu al-qadara bil-qadar. Bahkan orang yang faqih, orang yang sangat mengerti, orang yang pandai, kullal faqihi, yang sangat pandai, yaitu orang yang dia mengembalikan takdir dengan takdir. Sekarang, mengembalikan takdir dengan takdir. Lapar itu takdir, maka lapar itu dikembalikan dengan takdir yang lain, yaitu berusaha mencari sesuatu yang bisa dimakan supaya menghilangkan takdir makan tadi itu, takdir lapar tadi itu, makan misalnya. Jadi bang ya, mengembalikan takdir dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Lapar itu takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenyang itu juga takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Proses membuat dari lapar menjadi kenyang itu juga takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita takdirnya lapar, kita juga menjalani takdir berusaha menghilangkan rasa lapar tersebut dengan makan. Nah, memiliki anak, tidak memiliki anak itu takdir, tapi kita berusaha. Kita menjalani takdir yang lainnya dengan menikah, menempuh cara-cara yang syar'i untuk mendapatkan anak. Menjadi anak yang saleh atau taleh itu takdir, tapi kita menjalani takdir Allah Subhanahu Wa Taala, menempuh, berusaha menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang saleh, itu juga takdir. Apa yang kita lakukan itu juga takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang faham terhadap takdir. Jadi tidak berserah diri, takdir Allah. Nah, wa yadfa'u al-qadara bil-qadari, dan menolak takdir Allah dengan takdir Allah. Kedinginan, kepanasan itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Memakai baju itu juga takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tolak takdir dingin dengan memakai takdir Allah memakai baju. Nah, maksudnya sebab akibat, usaha, ikhtiar. Wa yu'aridu al-qadara bil-qadar, bal la yumkinu al-insanu an ya'isha illa bidzalik. Bahkan manusia itu tidak akan mungkin lepas dalam kehidupannya dari hal yang demikian, sebab akibat. Enggak akan mungkin bisa lepas. Nah, tidak mungkin datang begitu saja. Fa innal ju'a wal 'atasha wal barda wa anwa'al makhawifi wal mahadiri hiya minal qadari. Karena rasa lapar, rasa haus, rasa dingin, dan seluruh perkara-perkara yang dia takutkan dan dia khawatirkan itu bagian dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wal khalqu kulluhum sa'auna fi daf'i hadzal qadari bil qadar, dan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala itu seluruhnya mereka berusaha dalam menolak takdir ini dengan menjalani takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau hendak masuk kampung, kemudian dikasih tahu bahwasanya kampung tersebut sedang tertimpa wabah ta'un, beliau akhirnya mengurungkan. Kemudian ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya Amirul Mukminin, bukankah semuanya telah ditakdirkan? Kalau kita nanti masuk ke sana tertimpa ta'un, ya akan tertimpa. Kalau enggak, ya enggak. Mengapa harus kita lari dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kata Amirul Mukminin, kita menghindari atau kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah berikutnya. Kita lari dari takdir Allah menuju kepada takdir Allah berikutnya. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis tersebut. Nah, dan termasuk dari seorang yang mati syahid apabila seseorang meninggal dikarenakan ta'un. Ta'un ya kolera. Kalau bahasa kita mungkin penyakit kolera. Selama dia sabar, dia tidak keluar dari kampungnya, kemudian juga dia meyakini itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mat'unu syahidun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mat'un, orang yang terkena ta'un. Syahidun, dia tanda mati syahid. Nah, wahakada man waffaqahu Allah wa alhamahu rusydahu. Demikianlah bagi orang-orang yang dia mendapatkan taufik dari Allah dan mendapatkan petunjuk dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, yadfa'u qadar al-'uqubati al-ukhrawiyyati bi qadar at-taubati wal imani wal a'mali as-salihati. Dia menolak takdir hukuman akhirat dengan takdir taubah, beriman dan beramal saleh, ya, siksa kemudian kenikmatan itu telah ditakdirkan. Nah, demikian juga tatkala dia bertaubat kepada Allah, melakukan amalan-amalan saleh, dia tolak, ya, dia berusaha untuk menolak takdir hukuman siksaan tadi di akhirat dengan takdir beriman, beramal saleh, bertaubat. Fahada huwa al-qadaru al-mukhawwifu fid dunya wa ma yudaduhu sawa'un. Farabbu daraini wahidun wa hikmatu wahidatun la yunaqadu ba'duha ba'dan wala yubtilu ba'duha ba'dan. Fahadihi mas'alatu min ashrafil masaili liman arafa qadraha wa ra'aha haqqa ri'ayatiha wallahu al-musta'an. Kemudian yang terakhir, kata beliau rahimallahu ta'ala, maka inilah kadar perkara-perkara yang dia takutkan di dunia dan yang berlawanan dengannya itu sama, karena rob dari di dunia dan di akhirat itu sama, satu. Hikmahnya juga satu, maka tidak akan pernah bertentangan satu dengan yang lainnya. Tidak akan pernah membatalkan satu dengan yang lainnya. Tidak pernah ada, tiba-tiba ada sebab, tidak ada akibat. Atau tiba-tiba hanya ada sebab, tidak ada akibatnya. Tidak ada, kenapa? Karena rohnya satu. Baik di dunia dan di akhirat itu sama. Anda ingin bahagia di dunia, tempuh sebab-sebabnya. Anda ingin bahagia di akhirat, tempuh sebab-sebabnya. Kalau Anda melakukan sebab, akan Anda mendapatkan akibatnya. Sebab yang baik mendapatkan akibat yang baik, sebab yang buruk mendapatkan akibat yang buruk, tidak sebaliknya. Nah, karena rohnya itu sama di akhirat dan juga di dunia ini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Masalah ini, persoalan ini adalah persoalan yang paling mulia, ya, untuk diketahui. Nah, persoalannya adalah persoalan yang mulia bagi orang yang memang mengetahuinya dan bagi orang yang memperhatikannya dengan perhatian yang benar. Dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu hamdukumullah.